Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, ayyuhal hadirun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sesi kali ini kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan hadis yang ke-138 dan sudah kita baca syarahnya. Adapun hadis yang ke-139 ada kelemahan, jadi kita lewati. Kita langsung masuk ke pembahasan hadis yang ke-140. Sudah dapat semuanya? Ya. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Musa qala haddathana Sallam ibn Abi Muti' an Asma'a ibn Ubaid qala qultu libni Sirin, aku berkata kepada Ibnu Sirin. Siapa yang berkata? Asma' bin Ubaid. Di sini Asma nama laki-laki, ya. Jadi Asma bisa juga dipakai sebagai nama laki-laki. Di sini Asma bin Ubaid, seorang perawi yang bernama Asma bin Ubaid rahimahullah, berkata, beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah berkata kepada Ibnu Sirin, yaitu Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, murid sahabat Muhammad bin Sirin, yang salah satu ucapannya masyhur di kalangan para ulama. Apa itu? Inna hadzal ilma dinun. Ini ucapan Muhammad bin Sirin yang sering dinukilkan oleh para ulama karena di dalamnya terkandung prinsip di dalam beragama. Apa itu? Beliau berkata, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita pelajari itu adalah agama kita. Baik ilmu yang terkait dengan akidah, ilmu ibadah, ilmu fikih. Baik fikih yang terkait dengan pembahasan taharah, cara bersuci, cara sholat, berpuasa, zakat, haji, dan yang selainnya. Begitu pula ilmu yang terkait dengan ilmu bahasa Arab, ya, ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, semuanya dari ilmu syar'i. Maka dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Maksudnya apa? Di sini beliau menasihatkan untuk kita selektif di dalam mengambil ilmu agama. Ya, selektif. Dari siapa kita mengambil ilmu agama? Kita harus tahu. Ketika kita memutuskan untuk belajar kepada seorang guru, maka kita harus tahu dulu kondisinya. Kita harus mempelajari terlebih dahulu kondisi guru tersebut, bagaimana akidahnya, sudahkah akidahnya lurus sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu pula manhajnya, metode dia dalam beragama sudahkah sesuai dengan prinsip, ya, prinsip para sahabat, prinsip salaf ataukah tidak. Jika iya, maka boleh, ambillah ilmu darinya. Tapi kalau tidak, maka jangan mengorbankan agamamu. Ya, jangan kita mengorbankan agama kita dengan mengambil ilmu dari orang yang akidahnya tidak lurus, begitu juga manhajnya tidak lurus. Ya, kita harus selektif. Ini prinsip di dalam kita beragama. Dan prinsip ini bukan prinsip yang baru saja diterapkan di akhir-akhir zaman ini. Bahkan ini adalah prinsip yang sudah terdahulu. Ya, prinsip salaf para ulama sejak zaman sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan para imam-imam yang setelahnya. Jadi kita harus selektif. Maka kaidah ini, prinsip ini, ya, tentunya bertentangan dengan ucapan sebagian orang. Ah, belajar saja enggak apa-apa. Ya, ikuti saja kajian-kajian, ambil yang benar, tolak yang salah. Ya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, yang penting yang benar antum ambil. Yang benar silakan diambil, kalau ada yang salah ya jangan diambil. Kalau seperti ini kondisinya, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, enggak perlu belajar lagi. Kalau seperti itu, sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya sudah, enggak usah belajar. Ya. Karena dia sudah mengaku atau menganggap dirinya sudah tahu mana yang hak, mana yang batil. Nah, kita belajar ini kan karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, jadi kita harus selektif memilih guru yang darinya kita mengambil ilmu. Karena kalau prinsipnya seperti tadi, enggak usah diperhatikan, ya, jangan terlalu kaku, ya. Jangan pilih-pilih guru atau ustaz. Yang penting kalau yang baik ambil, yang enggak baik jangan diambil, ya. Nah, ini adalah prinsip yang tidak tepat, ya. Prinsip yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh para ulama salaf. Yang diantaranya ucapan Muhammad bin Sirin ini. Inna hadzal ilma dinun. Kita harus pegang erat-erat prinsip ini. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Agama yang akan kita bawa terus sampai kita mati. Ya, yang menentukan kebahagiaan kita dunia akhirat. Yang menentukan keselamatan kita di alam kubur, di alam barzakh nanti, dan di hari kiamat nanti. Ya. Disebutkan pula, diriwayatkan dari Al-Imam Malik yang semakna dengan ini. Sesungguhnya ilmu itu adalah darah dan dagingmu. Permisalannya seperti harta benda. Kalau kita mau makan, harus selektif. Harta ini halal ataukah tidak? Jangan sampai harta haram kita makan. Kenapa? Karena nanti harta yang haram itu yang menjadi daging kita. Dan disebutkan dalam riwayat, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tidak ada yang lebih berhak kecuali neraka. Ya. Nah, untuk menyiksa atau mengazab daging tersebut. Sebagaimana kita selektif untuk mengkonsumsi sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, begitu pula ilmu, harus selektif kita. Jangan sampai kita biarkan telinga kita ini kemasukan ilmu yang tidak sesuai dengan prinsip para sahabat. Barakallahu fikum. Ya, sehingga tuntunan salaf, para ulama salaf adalah inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Tidak boleh sembarangan. Di sini Asma bin Ubaid rahimahullah berkata kepada Ibnu Sirin, "Indi yatim, saya memiliki anak yatim." Qala, maka Muhammad bin Sirin rahimahullah menasihatkan kepada Asma bin Ubaid, nasihat yang sangat indah, ya. Nasihat yang berisi adab, berisi tuntunan Islam di dalam memperlakukan anak yatim. Apa itu? Kata beliau, isna' bihi ma tasna'u biwaladika. Perlakukanlah anak yatim itu sebagaimana engkau memperlakukan anak kandungmu sendiri. Ya, ini adab-adab Islami di dalam memperlakukan anak yatim. Jadi jangan sampai ketika kita diberikan amanah untuk mengurusi anak yatim, ya, karena mentang-mentang anak yatim kita perlakukan seenaknya. Kita zalimi, ya. Kita perlakukan dengan kasar, sewenang-wenang. Tidak boleh seperti itu. Ya. Bahkan tuntunan Islam adalah memperlakukan anak yatim yang di bawah tanggungan kita, harus kita perlakukan seperti anak kandung kita sendiri. Ya. Idribhu bima tadribu waladaka. Kalau engkau harus memukul dia, namanya anak, kadang-kadang butuh diberikan adab, melakukan kesalahan misalnya. Ya, sudah diingatkan, tapi tetap saja tidak menghiraukan nasihat atau teguran. Maka terkadang butuh seorang pendidik, seorang wali bagi anak itu memukul anak tersebut. Maka ketika kita harus memukul anak yatim yang di bawah tanggungan kita, pukullah dia sebagaimana engkau memukul anak kandungmu sendiri. Ya, orang tua yang masih lurus fitrahnya, ketika dia mukul anaknya, mikir-mikir. Karena anak ayah kandung atau ibu kandung, orang tua, punya kasih sayang yang tinggi kepada anaknya. Ya, dia nggak akan mukul sembarangan. Kalau tidak harus mukul, maka dia tidak akan memukulnya. Ya, kasihan. Begitu pula anak yatim. Ya, perlakukanlah anak yatim sebagaimana anak kandungmu sendiri. Nah, di sini terkait dengan adab memukul anak itu juga diatur dalam Islam. Ya. Kita sebagai orang tua yang punya anak, terkhusus anak-anaknya masih kecil, terkadang memang kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana anak-anak itu susah diatur. Ya, bikin keributan, mengganggu adiknya. Kakak yang harusnya ngalah sama adiknya malah tengkar sama adiknya, enggak mau ngalah. Disuruh ngalah tetap ngeyel. Kadang-kadang butuh diberi ketegasan. Ya, maka Islam juga mengatur terkait memukul anak itu ada aturannya, ada dawabitnya. Ya, istilahnya adalah dawabit. Dawabit itu ketentuan-ketentuan yang diatur. Di dalam memukul anak, itu setidaknya ada 5 ketentuan. Ada 5 dawabit. Ya, di dalam kita memukul anak. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, memukul anak, ad-darb, pukulan terhadap anak itu, bukanlah solusi yang pertama di dalam menghadapi kesalahan anak. Tidak boleh dijadikan sebagai solusi yang pertama di dalam menyikapi kesalahan anak. Artinya apa? Pukulan, ad-darb, bahasa Arabnya, itu sebagai solusi yang terakhir, sudah. Tahapan terakhir di dalam menyikapi kesalahan anak. Lalu apa tahapan-tahapan awal yang harus ditempuh orang tua atau pendidik atau wali ketika seorang anak melakukan kesalahan? Nasihat. Ya. Harus didalui dengan nasihat. Anak itu rame, dinasihati dulu. Jangan rame nak, ya, mengganggu tetangga. Adiknya diganggu. Diingatkan, jangan ganggu adik, tidak boleh. Zalim seperti itu. Allah melarang dari kezaliman. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman di dunia itu mengakibatkan kegelapan di hari kiamat nanti. Ya. Mengakibatkan kegelapan di alam kubur. Nah, itu dinasihati seperti itu. Diberikan targhib wa tarhib. Tarhib itu apa? Motivasi untuk melakukan kebaikan. Tarhib maknanya apa? Ditakut-takuti dari melakukan kejelekan. Anak sudah harus dimulai, dididik seperti itu. Jadi jangan main pukul, jangan asal pukul, pokoknya salah sedikit pukul, pukul, pukul. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Dan dicontohkan Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau adalah seorang pendidik, teladan. Ya, teladan kita semua di dalam mendidik anak. Sangat sabar beliau di dalam menyikapi anak-anak kecil, ya. Jadi yang pertama itu, jadikanlah pukulan itu bukan solusi pertama, tapi sebagai solusi yang terakhir. Ya. Solusi yang terakhir, kedepankanlah nasihat. Dan nasihat ada tingkatan-tingkatannya. Nasihat yang lembut pertama. Kok enggak didengarkan? Naik sedikit tensinya. Sedikit agak tegas. Awalnya jangan gitu, Nak, ya, enggak boleh. Masih saja dilakukan, naik lagi. Jangan gitu. Ya, sedikit tegas. Kalau sudah seperti itu, masih lagi dilakukan kesalahan itu, naik lagi, teguran yang lebih keras lagi. Ya. Dengan nada yang lebih keras lagi. Dan itu pernah dilakukan Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya. Menegur dengan suara keras itu boleh. Ya, jika memang dibutuhkan. Nah, kalau sudah diberikan tahapan-tahapan tadi, nasihat, mulai dari tingkatan yang lembut, naik sedikit, sampai teguran yang keras, masih saja nggak didengarkan, maka boleh. Terkadang orang tua itu menjatuhkan hukuman berupa ad-dhar, pukulan, terpaksa. Ya. Nah, dan ini adalah solusi yang terakhir. Terlebih lagi, jika si anak itu membahayakan orang lain, mendolimi orang lain, ya, kalau tidak segera dicegah, dia akan terus melakukan kedoliman dan merugikan orang lain, ya, apalagi kalau ya merusak barang orang lain. Nah, ini harus segera dicegah, diingatkan sekali, dua kali, tiga kali, ditegur dengan keras, masih saja dilakukan, boleh dengan dipukul, ya. Jadi apa yang pertama, dobit yang pertama, pukulan adalah solusi yang terakhir di dalam menyikapi kesalahan anak. Dobit yang kedua terkait dengan memukul anak adalah ad-darb biqadridham. Ya. Ad-darbu biqadridham. Pukulan itu kadar pukulannya itu sesuai dengan kadar kesalahan. Kadar pukulannya sesuai dengan kadar kesalahan. Dan tidak boleh seorang orang tua atau seorang pendidik memukul anak kecuali pada kesalahan yang memang benar-benar dilakukan anak tersebut. Jadi jangan sampai anak itu dipukul karena sesuatu yang ternyata itu bukan kesalahan yang dia lakukan. Jadi sebelum kita memukul, memutuskan untuk memukul anak, harus tathabut dulu. Apakah betul kesalahan itu memang benar-benar dilakukan oleh anak tersebut? Ya. Ini berlaku untuk kita semua ya. Baik sebagai orang tua atau sebagai pendidik, pengajar, guru. Ini harus kita perhatikan. Tidak boleh asal main pukul aja. Ya, harus melalui memahami dawabit ini. Jadi yang kedua apa tadi? Pukulan sesuai dengan kadar kesalahan. Dan tidak boleh anak itu dipukul kecuali dengan kesalahan yang memang benar-benar dia lakukan. Ya. Dan pukulan itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada pukulan yang cukup ya, agak enggak terlalu keras, ada yang lebih keras sedikit, ada yang keras tergantung kesalahan. Ya, tergantung kesalahan. Ya. Barakallahu fik. Kesalahannya semakin berat, maka disesuaikan pukulannya. Ya. Yang ketiga, dobit yang ketiga, ketentuan yang ketiga adalah ayyakuna atau antakuna niyatud darib salihah. Niat si pemukul haruslah benar. Niatnya soleh. Niatnya adalah benar. Ya. Apa niat yang benar itu? Menginginkan kebaikan bagi anak yang dipukul. Niatnya harus ada, niat seperti itu. Dia memukul karena apa? Karena untuk mendidik anak tadi. Supaya anak itu menjadi baik. Akhlaknya menjadi baik. Adabnya menjadi baik. Ya. Barakallahu fik. Ya. Jadi apa? Harus memiliki, menghadirkan niat yang lurus di dalam memukul. Saya memukul karena saya ingin memperbaiki anak ini. Jadi dilarang dalam Islam memukul karena apa? Intiqam. Karena balas dendam. Atau apa? Isfa'ul ghaid. Karena ingin melampiaskan emosi. Karena sedang marah. Ya. Terkadang di luar. Orang tua terkadang seperti itu. Yang tidak paham agama. Masalah di luar. Dia di kerjaan, stres, banyak tekanan, emosi. Pulang-pulang mukuli anaknya. Untuk apa? Melampiaskan emosi. Ini tidak boleh. Zalim yang seperti ini. Kalau diingatkan, wah, biarkan anak-anak saya sendiri kok. Tidak boleh. Ya. Anak kamu ini adalah tanggung jawabmu. Dan kalau kamu berbuat zalim kepada anakmu, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya. Jadi tidak boleh. Walaupun anak sendiri, tidak boleh diperlakukan seenaknya. Harus sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi yang ketiga tadi apa? Niatnya harus benar. Memukul dalam rangka apa? Memperbaiki anak tersebut. Bukan dalam rangka balas dendam atau untuk melampiaskan emosi. Untuk melampiaskan kemarahan. Tidak boleh. Ya. Yang keempat, memukul anak, si anak al-madrub labudda ayyudrik limada durib. Si anak yang dipukul harus paham kenapa dia dipukul. Ini penting. Si anak yang dipukul harus paham terlebih dahulu kenapa sampai orang tuanya, bapaknya, ibunya, pendidiknya memukul dia. Makanya dari sini kita tahu kenapa Rasulullah baru memerintahkan atau mengizinkan memukul anak yang tidak sholat ketika sudah berumur berapa? 10 tahun baru boleh dipukul. Kalau sudah usia 7 tahun, idza balagu sab'an, ya, kalau sudah usia 7 tahun perintahkan sholat, perintahkan dulu. Kalau enggak mau, ya dinasihati terus, tapi enggak boleh mukul. Boleh dipukul kalau sudah usia 10 tahun. 10 tahun diperintahkan sholat, disuruh sholat, masih saja malas-malesan, nah boleh dipukul. Kenapa? Karena belum paham. Anak di bawah 10 tahun, kewajiban sholat dia belum bisa memahami dengan betul. Ya, tapi ini masalah sholat. Ya. Adapun masalah yang lain, misalnya anak yang melakukan kesalahan, mendolimi temannya, atau mendolimi saudaranya, atau merugikan orang lain, merusak barang, yang seperti ini boleh diberikan pukulan ketika tahapan-tahapan nasihat tidak didengarkan. Memukul boleh kepada anak tersebut, tapi syaratnya apa? Si anak harus paham kenapa dia dipukul. Jadi kalau anak usia 2 tahun, mecahkan gelas, langsung dipukul, paham gak kira-kira anak 2 tahun? Gak paham. Ya, baru belajar jalan. Belajar jalan, jalannya pun masih belum imbang. Tiba-tiba nyenggol gelas di meja, senggol jatuh pecah. Gak boleh langsung dipukul ya anak itu. Karena gak paham. Barakallahu. Jadi syarat anak itu boleh dipukul kapan? Ketika anak itu sudah mudrik. Al-khata' alladhi fa'alahu. Dia sudah paham kesalahan yang dia lakukan. Ya. Jadi orang tua harus memahamkan dulu. Ya. Kamu tadi mecahkan gelas, anak usia 4 tahun misalnya, atau 3 tahun, 4 tahun sudah paham. Kenapa tadi gelasnya pecah? Siapa yang mecahkan? Dia bisa jawab, ya saya yang mecahkan. Ya enggak boleh ya. Gitu. Sudah paham. Kalau anak seperti itu berarti sudah paham. Ya. Jadi syarat yang keempat, ketentuan yang keempat, anak itu harus paham kenapa dia dipukul. Jangan sampai anak itu dipukul dalam keadaan dia tidak paham kenapa saya dipukul. Karena yang seperti itu apa? Akan menimbulkan kebencian. Ya. Yang dia pahami, orang tuanya atau pendidiknya mukuli dia tanpa sebab. Akhirnya apa? Menimbulkan kebencian di dalam jiwanya. Yang seperti ini tidak boleh. Jadi harus dipahamkan dulu kenapa si anak dipukul. Kemudian yang kelima dan terakhir, ad-darb bila syak, bila jarh, bila kasr. Pukulan itu tidak boleh sampai merobek kulit, tidak boleh melukai, ya, sampai melukai, sampai sobek kulitnya, dan tidak boleh menyebabkan al-kasr, yaitu patah tulang. Ini ketentuan yang kelima. Kalaupun harus memukul, maka pukullah dengan cara yang tidak membahayakan anak tersebut. Tidak boleh sampai menyobek kulitnya, mukul pakai apa? Pakai cambuk yang kalau dipukul itu langsung sobek kulitnya. Tidak boleh. Ya. Dolim yang seperti itu. Pukul dengan benda-benda cemeti atau tongkat, tapi tidak sampai melukai. Tidak sampai menyobek kulitnya, tidak sampai membuat berdarah, dan tidak sampai mematahkan tulang. Ya. Barakallahu fiik. Dan tidak boleh memukul daerah-daerah yang sensitif, yang di situ berbahaya jika dipukul. Contohnya apa? Tulang belakang. Tulang belakang itu pusat syaraf. Ya. Kalau dipukul bisa berbahaya. Atau juga kepala. Wajah juga tidak boleh. Wajah ini mutlak tidak boleh dipukul. Jadi tidak boleh sampai orang tua mukul wajah anaknya, menampar dan sebagainya. Kepala tidak boleh. Ya. Jadi kalau mukul daerah mana? Daerah lengan atau kaki, ya, telapak tangan, itu bolehnya di situ. Ya. Adapun kepala, wajah, tulang belakang itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dipukul karena daerah yang berbahaya. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita sudah paham yang seperti ini, memukul dalam Islam boleh, tapi harus paham dawabitnya, ketentuannya, tidak boleh sembarangan. Karena memang di dalam Islam pukulan itu diberikan dalam rangka takdib kepada anak, ya, dalam rangka takdib, memberikan pelajaran adab, bukan dalam rangka ta'dzib, bukan dalam rangka menyiksa. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita baca syarah dari riwayat ini. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, al-yatimu yunazziluhu kafiluhu al-mu'minu manzilata waladihi batinan wa zahiran. Seorang anak yatim yang, ya, kafilnya itu yang mengurusi dia. Jika kafilnya itu seorang mukmin, ya, kafilnya yang mukmin, pengurus anak yatim itu yang mukmin, haruslah memperlakukan anak yatim itu sebagaimana kedudukan anak kandungnya sendiri, baik secara batin dan zahir. Batin itu dalam hal kasih sayang, menyayangi anak yatim itu sebagaimana dia menyayangi anak kandungnya. Begitu pula secara perlakuan zahir, ya. Perlakukanlah anak yatim sebagaimana engkau memperlakukan anak kandungmu sendiri. Faqat yahtaju ila ta'dibi wa huwa ta'dibu bil ma'ruf. Terkadang butuh, walaupun dia anak yatim, butuh diberikan pendidikan. Tidak kemudian dibiarkan begitu saja, melakukan kesalahan dibiarkan. Tidak. Tetap Islam menganjurkan untuk memberikan pelajaran ta'dib, pelajaran adab. Terkadang butuh anak yatim itu diberikan pelajaran adab, tapi dengan cara yang baik. Mithlama tu'addibu waladaka. Maka perlakukanlah, jika engkau harus memberi adab, pelajaran adab pada anak yatim, perlakukanlah sebagaimana engkau memberi pelajaran adab kepada anak kandungmu sendiri. Sawa'un bizzajri bil kalimah allati tu'athiru 'alaihi wa tamna'uhu mimma yusabbibu lahul fasada wal khasarah. Bisa jadi pelajaran adab itu dengan ucapan, dengan teguran lisan yang keras, yang bisa memberikan pengaruh bekas kepada anak itu, yang mencegahnya, menghalanginya dari berbuat kerusakan dan kerugian. Au tadribuhu bi'asan saghiratin kama tadribu waladak. Atau boleh juga kalau sudah teguran itu tidak berpengaruh, maka boleh dengan memukul dengan tongkat yang kecil sebagaimana engkau memukul anak kandungmu sendiri. Fahadza la haraja 'alaika. Yang sedemikian ini tidak, ya, dosa bagimu. Innama huwa min babit tarbiyah lil yatim katarbiyah liwaladika min sulbik. Yang demikian itu tidak dikategorikan sebagai kezaliman terhadap anak yatim, tidak. Walaupun harus memukul anak yatim itu, ya, selama pukulannya benar sesuai dengan ketentuan tadi, maka itu bukan kedzaliman terhadap anak yatim, tapi itu termasuk apa? Tarbiyah, pendidikan kepada anak yatim sebagaimana pendidikan kepada anak kandung sendiri. Falaka fi dzalikal ajr, bahkan engkau akan mendapatkan pahala jika benar memukulnya tadi dengan ketentuan yang benar. Li'annaka tahrisu 'ala salahihi fi halihi wa mustaqbalihi. Karena itu menunjukkan bahwasanya engkau bersemangat, punya semangat, keinginan kuat untuk memperbaiki anak tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai salah kaprah juga, ya. Sebagian orang tua malah kebablasan, dia terlalu sayang sama anaknya. Anaknya melakukan kesalahan, ya, ditegur, dinasihati, enggak mau dengarkan, dia prinsipnya pokoknya jangan sampai mukul. Enggak boleh mukul. Ini juga enggak betul juga. Dalam Islam itu memukul boleh kalau dalam kondisi yang dibutuhkan dan dalam ketentuan yang disebutkan tadi, ya. Terkadang anak itu butuh dipukul, itu butuh, ya, biar tahu, ya. Nah, jadi keliru, ada sebagian pemahaman orang tua seperti itu. Tidak boleh, anak itu tidak boleh dipukul. Mutlak tidak boleh dipukul. Ya, ini juga keliru. Bahkan di sana ada hadis Rasul yang sahih memerintahkan kita untuk menggantungkan cemeti di rumah. Ada hadis, ya, sahih Rasulullah, "Alliqus saud haitsu yanzuru ilaihi ahlul bait." Gantungkanlah cemeti atau alat pemukul di rumah di tempat di mana orang rumah, ahlul bait, ya, istri dan anak-anak bisa melihat alat pukul itu. Bisa melihat cemeti itu. Kenapa? Fa inna fihi ta'dibun lahum. Karena dengan itu terdapat pelajaran adab bagi mereka. Disebutkan oleh para ulama, apa hikmah dari perintah Rasul menggantungkan alat pukul atau cemeti di rumah? Agar orang rumah, ya, keluarga di rumah, dia tidak sembarangan di dalam bersikap, berperilaku. Mereka akan memperhatikan. Jangan sampai saya melakukan kesalahan. Jangan sampai saya melakukan kemungkaran. Ya, karena di situ pemimpin rumah tangga, yaitu ayah, bapak, sudah menyiapkan alat pemukul, ya, yang bisa digunakan untuk menghukum, ya, anggota keluarga yang melakukan kemungkaran. Tapi bukan berarti asal mukul, ya. Perintahnya apa? Perintahnya bukan idrib ahla baitik, pukullah anggota keluargamu, bukan. Tapi disuruh apa? Disuruh menggantungkan saja sebagai peringatan, ya, sebagai bentuk ketegasan dan wibawa bagi seorang kepala keluarga, bahwasanya kepala keluarga punya kuasa, punya, ya, kekuasaan di dalam rumah tangga itu. Jangan macam-macam. Nah, itu bahasanya seperti itu, ya. Jangan sampai melakukan kemaksiatan, kemungkaran, ya, karena di sini ada pengawasnya, yaitu kepala rumah tangga. Barakallahu fikum. Karena dengan engkau, ya, kita lanjutkan sedikit, li'annaka tahrisu ala salahihi fi halihi wa mustaqbalihi fi hayatihi dunyawiyah wa hayatihi diniyah. Karena dengan engkau memukul dengan cara yang benar tadi, menunjukkan engkau menginginkan kebaikan baginya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang di kehidupan dunianya maupun kehidupan agamanya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, masuki bab yang baru. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, babu adabil yatim, bab adab kepada anak yatim. Hadis yang ke-142, ya, langsung masuk ke hadis yang ke-142. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Muslimun qala haddatsana Syu'bah an Shumaisah al-Atakiyah qalat dzukira adabul yatim 'inda Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan tentang adab kepada anak yatim, ya, memberikan pelajaran adab kepada anak yatim di sisi Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dibahas tentang bagaimana memberikan adab kepada anak yatim, maka Aisyah berkata, faqalat inni la'adribul yatima hatta yambasita. Sesungguhnya aku memukul anak yatim, yaitu jika dibutuhkan, pada kondisi yang memang dibutuhkan, inni la'adribul yatim, sesungguhnya aku pun memukul anak yatim hatta yambasit, sampai pukulan itu membekas. Ya, yang basit, membekas, atau bisa bermakna, yang basit itu bisa bermakna membekas atau memberikan, ya, efek pada badannya. Demikian. Jadi para, ini menunjukkan apa? Para sahabat pun demikian, ya. Melakukan apa? Memukul anak jika memang dibutuhkan, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah. Ya, padahal beliau adalah perempuan, ya. Perempuan biasanya lebih lembut kepada anak-anak. Tapi jika memang kondisi dibutuhkan untuk memukul, maka Islam membolehkan itu, ya. Kita baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, qad sabaqa fil hadits alladhi qabla hadza bayanu ma yata'allaqu bi kafalatil yatim. Telah berlalu hadis yang sebelum ini, pada hadis yang sebelum ini penjelasan tentang apa yang terkait dengan mengurusi anak yatim, wa jawazi ta'dibihi alladhi yakunu sababan fi salahihi, dan bolehnya memberikan pelajaran adab kepada anak yatim yang menjadi sebab kebaikan anak yatim itu sendiri. Wa hadha huwa ma dalla alaihi hadzal hadis, demikian pula ya yang ditunjukkan di dalam riwayat ini, riwayat Aisyah ini, wa huwa an tu'amilul yatim allati fi hujrika aw fi kafalatika kama tu'amilu abna'aka min sulbik, yaitu engkau memperlakukan anak yatim yang ada di bawah asuhanmu, di bawah tanggunganmu, engkau perlakukan seperti anak kandungmu sendiri. Kama ra'aita fin nususis sabiqah yadribul insanul yatima kama yadribu waladah, sebagaimana hadis yang sebelumnya ya, memukul anak yatim sebagaimana memukul anak kandung sendiri. Yastaslihuhu, yaitu dalam rangka memperbaikinya. La liyantaqima minhu, ini penting, bukan dalam rangka balas dendam kepada anak yatim, bukan dalam rangka apa, meluapkan atau melampiaskan emosi. Wala li'annahu yubghidu, bukan memukul dalam rangka benci kepada anak itu ya. Fa huwa yadribul yatim mithlama yadribul insanu waladahu wa huwa yuhibbuhu, maka ketika seorang pengurus anak yatim memukul anak yatim tersebut, pukullah sebagaimana pukulan orang tua kepada anak kandungnya sendiri. Orang tua, bapak ataukah ibu, ketika memukul anaknya dalam rangka sayang, itu memukul dalam rangka ya rahmah, karena sayang kepada anak tersebut. Nah, itu terkait dengan apa tadi? Dhabit, ketentuan memukul anak yang ketiga tadi, ya. Niatnya harus benar dan si anak harus paham bahwasanya bapaknya, ibunya, pendidiknya memukul karena sayang kepada anak tersebut, bukan dalam rangka benci, ya. Wa yuhibbu lahu ay yakuna min ahli al-kamali fil hayati wa fis salah. Orang tua memukul anaknya atau anak yatim yang di bawah tanggungannya karena menginginkan anak tersebut menjadi orang yang sempurna, orang yang baik di kehidupan dunia dan akhirat. Wa hadha ma'rufun wa muta'arafun 'alayhi anna al-walad as-saghir alladhi yakunu ad-darbu al-khafifu sababan fi hidayatihi annahu la haraja fihi. Ini adalah perkara yang dimaklumi, diketahui bersama, bahwasanya anak kecil yang mana pukulan ringan itu bisa menjadi sebab kebaikan baginya, maka yang seperti ini tidak dilarang, tidak berdosa untuk memukulnya. Fakadzalikal yatim alladzi tukaffinuhu, begitu pula anak yatim. Amilhu bima tu'amilu bihi waladaka min sulbik, wallahu a'lam. Maka perlakukanlah anak yatim sebagaimana engkau memperlakukan anak kandungmu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.